السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كذا هذه الخلصين dari kaidah yang pertama dari qawaid litta'amul sunnah. Kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah beramal dengan sunnah, yaitu yu'mal bis sunnah walau hajarah an-nas. Dikerjakan sunnah walaupun manusia memboikotnya, walaupun manusia menghajarnya, tetap ditegakkan sunnah. Masih tersisa sedikit ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Irsal, juz pertama halaman 34 dan 35. Qala rahimahullah, fataraddada an-nazar baina an attabi'a as-sunnah 'ala syarti mukhalafati ma'tad an-nas, fala budda min husul nahwin mimma hatta li mukhalif al-'awa'id. Imam Syafi'i di awal kitabnya menggambarkan keadaan masyarakat manusia ketika ditegakkan sunnah. Kata beliau, aku melihat kebanyakan manusia telah jauh dari sunnah, telah jauh dari agama. Ketika aku mengerjakan sunnah, mereka menganggapnya sebagai kebid'ahan. Ketika orang-orang mengerjakan kebid'ahan, mereka menganggap bahwa itu yang sunnah. Berarti kalau aku mengerjakan sunnah, niscaya mereka akan menjauhi aku, memboikot aku, seakan-akan aku mengerjakan kebidahan. Fataraddada an-nazar. Pada selanjutnya nukilan ini, maka aku pun berulang-ulang melihat mana yang aku pilih, antara mengikuti sunnah yang berarti menjadi masyarakat, mata dan nas, apa yang biasa dilakukan oleh manusia, berarti aku menyelisihi kebiasaan mereka. Fala budda min husuli nahwin mimma hasala li mukhalifil awa'id. Tentunya akan didapati apa yang biasa didapati oleh orang yang menyelisihi adat kebiasaan. Apa biasanya? Kalau ada orang yang tidak mau ikut kebiasaan masyarakat, pasti akan disikapi dengan sikap-sikap yang jelek. Maka niscaya aku akan mendapati semirip dengan apa yang didapati oleh orang-orang yang menyelisihi kebiasaan masyarakat. La siyama idza da'a ahluha annama hum 'alayhi wa sunnah la siwaha. Khususnya atau lebih-lebih lagi kalau mereka menganggap apa yang biasa mereka kerjakan sebagai sunnah. La ghayraha, bukan yang lain. Yang biasa mereka kerjakan itu sunnah. Maka tentunya aku akan mendapatkan penentangan-penentangan. Karena aku menyelisih kebiasaan mereka, bahkan kebiasaan mereka yang mereka anggap sebagai sunnah. Illa nabi dhalikal ijmu at-taqin ma fihi minal ajri jazi. Hanya saja dalam perkara yang merupakan ijmu at-taqi, beban yang berat tadi, di samping itu ada ajru jazi, ada pahala yang besar. Ibn al-taqim, beban berat. Di sisi lain ada ajr al-jazir, pahala yang luas, yang besar. Maka aku memilih yang mana? Kalau aku mengerjakan sunnah, aku pasti akan mendapatkan rezeki. Karena menyelisih kebiasaan mereka, bahkan kebiasaan yang mereka anggap sebagai agama, sebagai sunnah. Tapi ada pahala besar. Wa baina an attabi'uhum, antara itu dan aku ikut mereka, aku bandingkan dengan kalau aku ikut mereka ala syaratin mukhalafati sunnah, yang berarti aku menyelisihi sunnah. Ikut mereka berarti aku menyelisihi sunnah dan menyelisihi salafus salih. Wa udkhul atau fa adkhulu tahta tarjamatul thullab, akhirnya aku masuk dalam catatan riwayat hidup orang-orang sesat. Aidan billah min dzalika, berlindung kepada Allah dari yang demikian. Illa anni uwafiqul mu'tad, hanya saja kalau begitu aku akan mencocoki kebiasaan mereka. Wa a'udzu min al-mu'alafin la min al-mukhalifin, wa u'addu, dan aku dianggap oleh mereka sebagai orang yang bisa bermasyarakat, orang yang bisa menyesuaikan diri, orang yang hikmah, yang bijak, yang mencocoki mereka. Mereka semua dibanding-bandingkan oleh beliau. Kalau menegakkan sunnah, dimusuhi mereka, dianggap tidak bermasyarakat. Tapi ada pahala besar. Atau aku ikut mereka, yang berarti aku menyelisihi sunnah, menyelisihi salah, dan aku dicatat sebagai terjemah sunnah, riwayat hidup orang-orang sesat. Tapi aku mencocoki mereka, dipuji oleh mereka, dianggap bisa bermasyarakat. Mana yang saya pilih? Faraitu, maka aku melihat, kata Imam Syafi'i, annal halak fittiba'i sunnah huwa najah. Aku melihat bahwa binasa dalam menegakkan sunnah ini merupakan keselamatan. Binasa karena menegakkan sunnah itu keselamatan. Wa anna an-nasa lan yughnu 'anni min Allah shay'a, dan aku melihat bahwa manusia enggak akan bisa mencukupi aku dari Allah sedikit pun. Tidak bisa manusia mencukupi aku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak akan bisa membela apapun. Kita lihat yang tadi. Kalau tidak mencukupi masyarakat tapi mencukupi sunnah, kita mendapatkan gangguan dari masyarakat. Bukankah Allah bisa membelanya, bisa menolongnya, bisa membantunya? Naam, bila syak, tidak ada keraguan. Sekarang kalau dibalik, kita mencatati mereka, berarti menyelisihi sunnah, menyelisihi salaf, menjadi orang sesat. Masyarakat membela, Allah mengancam. Apakah masyarakat bisa membela dari ancaman Allah? La yughni 'anna syai'an, la yughni min Allah syai'an, mereka enggak akan bisa mencukupi dari Allah sedikit pun. Maka aku memilih bahwa menegakkan sunnah itu adalah keselamatan, walaupun aku binasa, aku selamat. Karena bila na'azumullah, sampai seperti itu mereka mementingkan sunnah, sampai seperti itu para ulama, para imam-imam membela sunnah nabawiyah, menegakkan ajaran Rasulullah SAW. Al-halak fittiba'i sunnah, binasa dalam menegakkan sunnah itu najah, itu keselamatan. Ini binasa tapi dikatakan keselamatan. Masih ingat kisah sahabat dalam jihad di sabilillah ketika dia terbunuh, apa ucapannya? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Ketika darah memancar keluar dari badan, ketika dia merasa akan binasa, yang terucap Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang wa rabbil Ka'bah. Aku menang wa rabbil Ka'bah. Artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu merasa ketika terbunuh, karena binasa di jalan Allah, binasa dalam menegakkan sunnah, binasa dalam membela jalan salaf, ini adalah kemenangan, keselamatan dunia akhirat. Maka kalau masalah kehilangan pekerjaan itu kecil. Kalau saya menegakkan sunnah, saya tidak bisa kerja. Kalau saya harus menghindari ikhtilaf, saya tidak bisa ngantor, tidak dapat keuntungan. Itu kecil, tidak ada apa-apanya. Binasa dalam menegakkan sunnah itu keselamatan. Binasa, hancur, mati, pertumbuh darah. Kalau dalam membela sunnah itu kemenangan. Kemenangan ada dua makna. Kemenangan dalam artian dia tidak sesat. Selamat tetap di atas tauhid dan sunnah. Dan kemenangan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karidha. Ini juga kemenangan. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang wa rabbil Ka'bah. Aku berhasil wa rabbil Ka'bah. Aku mendapatkan apa yang aku harapkan dari Allah, yaitu keridhaan. Mati dalam keadaan fi sabilillah, binasa dalam keadaan fi sabilillah, berarti istiqamah di atas tauhid itu kemenangan. Istiqamah di atas sunnah itu kemenangan, dan mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya itu juga kemenangan. Allah taala at-tawfiq was-sadaq wal istiqamah ala tauhid was-sunnah. Faedah yang kedua, al-qa'idah tsaniyah tubayyanu sunnah wa la yukhasam 'alayha. Dijelaskan dan jangan diperdebatkan. Diterangkan sunnah, dijelaskan sunnah, enggak perlu diperdebatkan. Ini juga kaidah dalam pengamalan sunnah. Yang pertama, kita tetap tegakkan dalam keadaan apapun, bahkan sampai diboikot sekalipun oleh manusia, bahkan sampai mendapatkan mudharat-mudharat duniawiyah, kita tetap tegakkan sunnah. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, tubayyinu sunnah wa la yukhasam 'alayha. Jelaskan sunnah dan jangan diperdebatkan. Qala rahimahullah, wal maqsudu bil mukhasamati الجدل المورد للضغائن. Yang dimaksud dengan perdebatan adalah perdebatan yang mewariskan kedengkian-kedengkian. Wala syakka anna hadzal jadal 'iqabun min Allah taala. Dan tidak ragu lagi perdebatan yang seperti itu, perdebatan yang menyebabkan permusuhan, pertikaian, kebencian, kedengkian, ini adalah 'iqabun min Allah. Itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma thabata anhu, pada apa yang thabit dari beliau alaihi salatu wassalam, qala ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sesat satu kaum dari hidayah kecuali diberi oleh Allah al-jadal. Berarti justru kepandaian hebat itu hanya dari Allah. Ma dhalla qaumun ba'da hudan. Tidaklah sesat satu kaum dari petunjuk, dari hidayah, kecuali utul jadal, kecuali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala debat. Diberi kepandaian debat. Silakan lihat siapa yang pandai debat. Siapa yang pandai ngomong, mempertahankan argumennya dengan berbagai macam silat lidah, siapa? Kalau bukan haula'i dhullah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Abi Umamah. Waqad kathurat ibarat al-a'immah fi at-tahdhim min al-jadal. Dan telah banyak ungkapan-ungkapan para ulama dalam memperingatkan bahayanya al-jadal. Bahayanya al-jadal. Bahayanya debat. tapi sudah jelas qaul Allah, sudah jelas qaul Rasul, sudah jelas ucapan para ulama ijma, masih debat. Tapi kan bukankah enggak mungkin, bukankah enggak begini terus? Fahadha al-jadal, jidal ini adalah perkara yang jelek, tercela dan mewariskan dhalain, mewariskan kedengkian, mewariskan hasad, permusuhan dan seterusnya. Maka kathurat ibaratul a'immah fi tahdhir min al-jadal, telah banyak ungkapan-ungkapan para ulama yang memperingatkan bahayanya perdebatan. Wa bayani afatih, dan penjelasan tentang afatih, kejelekan-kejelekannya, akibat-akibat buruknya. Hatta qala Imam Ahmad, hatta qala Imam Malik, sehingga dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, al-jidalu fid din yunashshi'ul mirah. Perdebatan dalam masalah agama akan melahirkan pertikaian. Perdebatan dalam masalah agama akan melahirkan pertikaian. Wa yudhib bi nuril ilmi min al-qalb, dan akan menghilangkan cahaya ilmu dalam hati. Subhanallah. Pertama melahirkan pertikaian, kedua menghilangkan cahaya, cahaya ilmu dalam hati. Wa yuqassi, dan mengeraskan hati. Tsumma qasat qulubuhum. Man hum? Tsumma qasat qulubuhum. Siapa mereka? Yang Allah katakan tsumma qasat qulubuhum fahiyakal hijar. Yahud, ahlu debat, ahlu jadal. Setiap dibawakan ayat, mereka membantahnya dengan argumen mereka, dengan perdebatan mereka, dengan jadal mereka. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Bukankah ayat ini maksudnya ke sana, ayat ini maksudnya ke sini? Maka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, akhirnya keras hati mereka. Dari Bani Israel yang pertama sampai Bani Israel di zaman Rasulullah SAW sama. Artinya sama, senang membantah, senang debat. Hajjah wal hajj, silakan kisahkan, tidak perlu ragu. Bagaimana kisah Bani Israel dengan Nabi Musa? Terima, kami nama ta'ala. Sami'na wa ata'ina, kami dengar, tapi tidak mau. Kami dengar, tapi kami tidak mau. Itu Yahud. Disuruh untuk menyembelih sapi. Sapi yang kayak apa, yang seperti apa, dan seterusnya. Kenapa kalau sebenarnya sapi diperintahkan untuk begini? Protes lagi, protes debat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya perdebatan mereka dan banyaknya persoalan mereka, protes mereka terhadap nabi mereka. Itu binasa Bani Israil. Ternyata Yahudi di zaman Rasulullah juga selalu mendebat-debat ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka la tattabi'un sanan alladziina min qablikum, maka kata Nabi, kalian jangan ikuti kebiasaan orang yang telah lalu. Jangan ikuti kebiasaan orang yang telah binasa. Yaitu kaum Yahudi yang senang berdebat. Qala, dikatakan oleh Imam Malik, siapa yang berdebat, memperdebatkan masalah agama, maka niscaya akan melahirkan pertikaian. Yang kedua, yudhib bi nuril ilm, akan hilang cahaya ilmu. Yang ketiga, yukhafi, mengeraskan hati. Hati jadi keras. Wa yurithu dhagan, dan mewariskan dhagan dalam hati, kedengkian. Fa'ala talibil huda an yubayyana lin-nas as-sunnah, maka bagi para pencari-pencari ilmu, bagi para pencari-pencari hidayah, hendaklah mereka menerangkan sunnah kepada manusia. Wa yuqim 'alaiha al-hujaj, dan menegakkan hujjah-hujjah, membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih, dalil-dalil. Wa yattaqid fi sabili dhalika uslubul iqna, dan memakai untuk itu cara-cara yang membuat iqna, membuat puas pendengarnya. Artinya dengan hujjah. Ini ada ayat, ini ada hadis, ini ada qaul ulama, ini ada qaul salaf, ini ada ucapan para sahabat. Muqni, orang mendengar muqni. Fa in lam yaqbal minhu, Kalau ternyata tetap enggak menerima, fama 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas rasul kecuali hanya penyampaian saja. Tidaklah kewajiban atas para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Maka demikian pula para pewaris-pewaris Nabi, para ulama, kewajiban mereka hanya menyampaikan dengan jelas. Wahai, kalau sudah jelas dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, bukti-buktinya sudah jelas, selesai. Yang mau menerima, Allah yang berikan hidayah kepada mereka. Yang tidak mau menerima, kamu tidak salah. Kita tidak salah, sudah menyampaikan, sudah menjelaskan. Mereka tidak mau menerima, maka mereka sendiri yang salah. Karena kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan, tidak ditugaskan untuk memaksa. Menyampaikan. Mau terima alhamdulillah, enggak terima silahkan, itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Akhbir bis sunnah wa la tuqatim 'alayha." Beritakan sunnah dan jangan memperdebatkannya. Lihat ucapan Imam Ahmad rahimahullah sama dengan ucapan Imam Malik memperingatkan dari bahaya debat. Akhbir bis sunnah wa la tuhasim 'alayha. Terangkan sunnah dan jangan memperdebatkan. Kalau mereka kemudian membahas dengan ra'yu tapi bukan ini sih, kalau kamu menerima, kalau enggak terima. Ngapain? Ya, buang-buang waktu berdebat dengan mereka. Orang yang memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas, apa maksudnya? Orang yang memperdebatkan perkara yang sudah jelas sahih hadisnya, sudah jelas ayatnya wadih, sudah jelas tafsirnya, sudah jelas ucapan para ulama, tapi memperdebatkan, kira-kira apa maksudnya? Maksudnya adalah supaya tidak menerima, atau bagaimana caranya? No. Orang kayak gitu kok dilayani? Ngapain? Melayani orang yang mencari keringanan-keringanan. Barangkali kalau begini boleh, barangkali kalau begitu boleh. Enggak, begini Ustaz. Haram, ikhtilaf haram. Tapi Ustaz, ini kejadian begini Ustaz. Kalau ini kan ikhtilaf itu ukurannya berapa Ustaz? Ukurannya hanya sekamar, atau serumah, atau sekota. Kita kan ikhtilaf di kota ini, ada laki ada perempuan. Apa pendapat? Apa kira-kira maksudnya? Mau menolak hadis-hadis Rasulullah SAW, menolak ayat-ayat Rasulullah SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menolak. Dibikin orang jadi bingung. Ya kalau dalam satu ruangan kan memang mungkin ikhtilaf, tapi kalau dua ruangan, tapi satu rumah, bagaimana kalau satu kompleks? Kalau kita jawab, bagaimana kalau satu kampung kan? Akhirnya kayak berhakim. Kalau gak mau istilah, bikin pulau laki-laki, bikin pulau perempuan. Astagfirullah. Kayak gini Ustaz. Cap apa? Ustaz cap apa yang kayak gini? Menolak istilah dengan gambaran seperti itu. Kalau gak mau istilah, bikin pulau laki-laki, bikin pulau perempuan. Alhamdulillah, tanyakan kepada para ulama masih hidup. Alhamdulillah. Masih ada baqaya minal ulama. Bagaimana pendapat mereka? Apa hukumnya istilah di kantor-kantor? Haram. Apa hukumnya istilah di sekolah-sekolah? Haram. Apa hukumnya istilah? Haram. Ketika tanya ya para ulama, bagaimana kalau kita di kota campur di dalam pasar adalah kita perempuan? Bagaimana? Maka ada fatwa-fatwa para ulama tentang masalah itu. Apakah sudah darurat atau belum darurat? Kalau dunia yang haram. Kembali kepada kita. Kala Al-Haytham ibn Jamil rahimahullah. Qultu li Malik ibn Anas ya Aba Abdillah. Aku katakan kepada Malik ibn Anas, ini Imam Malik. Qala ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ar-rajul yakunu 'aliman bis-sunnah. Ayujadil 'anha? Wahai Imam Malik, wahai Abu Abdillah, orang yang alim bis-sunnah, dia ngerti sunnah, tahu sunnah. Ayujadil 'anha? Bolehkah dia berdebat? Berbantahan? Oh lala. Kata Imam Malik, jangan. Alim bi sunnah, punya ilmu. Oh lala. Walakin yukbar bi sunnah. fa'in qubilat minhu wa illa sakat. Kata Imam Malik, jangan. Khabarkan sunnah kalau mau diterima. Kalau enggak, iya. Sakat. Fa'in qubila minhu, kalau diterima, itu kita harapkan. Wa illa sakat, kalau enggak, iya. Jangan dilayani perdebatan mereka. Apalagi sampai diundang, ngapain mau datang? Diundang sama PRD Bandung, datang. Hamba Allah ini. Debat, baru satu sesi pulang. Tanggung amat. Mau sunnah-sunnah bener. Tidak. Kamu mau terima, terima. Gak mau terima juga terserah. Fain ku bila minggu. Tanya, kalau diterima alhamdulillah. Kalau enggak, kami gak maksa, terserah kalian. Ngapain? Datang sama, cepat, kemudian pulang di tengah-tengah. Akhirnya dikatakan salafi, wewo. Maaf, itu bukan salafi. Maaf, bukan salafi. Salafi gak kenal yang kayak gitu. Menerangkan sunnah, menjelaskan sunnah. Tidak memperdebatkannya. Tidak berbantah-bantahan dengan mereka. Qanibidina a'azakumullah, qanibidina a'azakumullah. Wahada kulluhu bil muhaqamatil madmumah. Ini semua adalah perdebatan-perdebatan yang tercela. Tercela, madmum. Allati nasha'a 'anha al-mafasid. Yang mengeluarkan atau menyebabkan mafsadah, kerusakan hatta tatalashal maslahah fi jambiha, hingga maslahat malah hilang. Maslahatnya hilang. Yang muncul bagaimana supaya menang? Yang muncul bagaimana saya supaya menang debat? Terus apa tujuannya kalau masing-masing sudah yakin dengan keyakinannya masing-masing? Saya yakin ini yang benar. Saya yakin itu yang benar. Kemudian debat, ingin saling kalah mengalahkan. Enggak ada sama sekali hikmah di dalamnya. Apa untungnya? Yang ini sudah yakin, yang itu sudah yakin. Kalau diskusi itu, ketika kamu ingin mencari ilmu, kamu mungkin pernah dengar dari, oh iya, saya pernah dengar. Ya, itu siapa enggak? Oh, enggak tahu, mau kita cari. Pulang, berbicara lagi. Kalau saya ingat itu di kitab ini, coba kita buka. Ini diskusi ilmiah, dan itu yang dikatakan mencari kebenaran. Saya tanya, kalau perdebatan kayak gitu itu, mencari kebenaran atau mencari kemenangan? Jelas maksudnya apa? Bagaimana caranya menjatuhkan salafi dalam tanda petik? Ahlu sunnah. Alhamdulillah, ahlu sunnah salafi tidak mau untuk diajak debat seperti itu. Qala wa hadza kulluhu fil muhasamah al madmumah. Ini semua adalah perdebatan-perdebatan yang tercela, yang membawa sekian kerusakan-kerusakan hingga hilang maslahatnya. Apa maslahatnya? Hilang. Amal mujadalah billati hiya ahsan. Adapun membantah dengan yang lebih baik. Membantah dengan yang lebih baik. Wa hiya ma kana al haqqu fiha hadafan. Yaitu perdebatan atau bantahan yang ditujukan padanya adalah kebenaran. Bagaimana menegakkan kebenaran? Hadapan para baik, masing-masing ingin kebenaran. Kamu ingin kebenaran? Iya, saya ingin kebenaran. Saya kebenaran. Ini qanirin a'azakumullah, insyaAllah akan bisa ketemu di satu titik. Kalau masing-masing memiliki prinsip yang sama, yaitu wajib berpegang dengan kitab dan sunnah. Kalau masing-masing memiliki prinsip yang sama, harus memahaminya dengan pemahaman salaful ummah. Bisa. Tapi kalau datang kepada Syekh Al-Albani satu kelompok, berapa orang dari Hizb Tahrir ingin berdiskusi ilmiah, katanya. Maka Syekh Al-Albani bertanya tentang dasar rujukannya. Kalau kita berbeda pendapat, ila aina narji'? Kita pasul, kata Syekh Al-Albani. Bagaimana pendapat kalian? Tidak. Kita pasul itu datang setelah akal. Pertama kali Allah kasih akal. Dengan akal kita memahami kita pasul. Maka akal sebelum kita pasul, kata mereka. Kata Hizb Tahrir. Yang dijuluki oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, Afroh Mu'tazilah. Bibit-bibit Mu'tazilah. Piyik-piyik Mu'tazilah. Mu'tazilah kecil, masih piyik-piyik. Afrah, itu artinya anak ayam masih kecil. Afrah, Mu'tazilah. Piyik-piyiknya, Mu'tazilah. dilayangkan secara benar? Tidak. Tidak bisa. Kalau gitu kita tidak bisa disatukan. Kenapa kita? Kami tidak sama dengan kalian rujukannya. Bagaimana kita bisa diskusi? Bagaimana kita bisa diskusi? Kalau rujukan kita berbeda. Kamu menganggap akal di atas Quran dan Sunnah, dan kita menyatakan Quran dan Sunnah di atas akal. Oh, dan itu berakhir dengan diusir. Dan saya dengarkan dari kaset rekaman perdebatan itu sejak tahun 80 sekian. Nabi dinasihatkan Allah menunjukkan kalau dikatakan di sini ada mujadalah bilati ya ansan, ada diskusi yang ilmiah, debat yang atau bukan debat lah, bantahan yang baik untuk mencari kebenaran, maka itu bisa terjadi kalau rujukannya sama. Kalau rujukannya sama, kalau rujukannya berbeda, percuma berbicara, nggak akan selesai sampai hari kiamat. Kalau rujukannya berbeda, dalam kita khususnya dikatakan, tapi menurut akal, bisa ketemu. Hada fi wajib, wahada fi wali akhar. Ini satu lembah, ini lembah lain. Bagaimana mungkin akan ketemu? Waqala rahimahullah, dan berkata rahimahullah, menyatakan walam tashtamil ala ma yukhrijuha an hadha al-maqsad fa ni'ma hi tubin al-haq wa tahdi al-sabil wa turshid ila mawaqin al-sawab. Tidak mengandung perdebatan yang baik yang dasar rujukannya sama dan tujuannya sama-sama mencari kebenaran, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada yang membantah aku dengan hujjah, aku berharap. Kata Imam Syafi'i, aku berharap. Mudah-mudahan aku mendapatkan ilmu yang aku belum tahu. Nah, ini perbuatan yang baik. Ya. Aku dengarkan. Padahal dia imam. Imam ahli sunnah. Alim minal ulama. Ketika ada yang membantahnya dengan ilmu, dia dengarkan. Dan berharap. Kalau aku mendapatkan ilmu yang aku belum tahu dari dia. Kalau mendapatkan ilmu, apa salahnya dari dia? Kalau muslimin yang terhormat, Imam Malik rahimahullah pernah berpendapat dengan satu pendapat. Setelah menyampaikan pendapat itu, datang ke sholat. Sholat selesai, karena berada pada imam. Sholat selesai, sholat bubar, sampai ke imam. Dalam masa itu ada hadis. Ana pernah dengar hadis dalam bulan berikutnya. Kata Imam Malik, hadza hadisun hasan. Ini sanad yang bagus, sanad yang hasan bisa diterima. Begitu majlis berikutnya, Imam Malik berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Mencabut ucapan yang lama, berubah kepada hadis yang dia baru dengar. Imam, wahuwa imam. Apalagi orang-orang seperti kita. Maka kalau berbicara ilmiah dengan ilmu, dengan rujukan yang sama, dengan niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, silakan. Yang bersih lam tashtamil ala ma yukhrijuha an hadha al-maqsad, yang bersih yang tidak mengandung perkara-perkara yang mengeluarkan dari tujuan ini. Enggak ada perkara-perkara yang mengeluarkan dari tujuan ini. Fa ni'ma hi, maka itu sangat bagus kalau bisa. Tubaytu binul haq, jelaskan kebenaran. Wa tahdi sabil, bimbing kepada jalan yang lurus. Wa tursyid ila mawaqin as-shawab, dan arahkan kepada kebenaran. Wa idza hasalat al-munadhara fa hadhari an takuna sababan lisyiqaq wan nizaa. Kalau terjadi diskusi yang demikian, diskusi ilmiah, perdebatan yang baik demikian, maka hadari, hati-hati. Hadari, yani ihdaru, hati-hati, antakuna sababan lisyiqaq. Hati-hati. Jangan sampai menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Jangan sampai menyebabkan nizaa', permusuhan. Jangan. Ketika berdiskusi Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan seseorang, tidak selesai artinya tetap masing-masing masih berpegang dengan pendapat masing-masing. Begitu ketemu lagi, Imam Syafi'i yang memulai salam padanya dan menyanyikan kabarnya, dan setelah itu menyatakan, bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Ini adalah hikmah dari seorang alim dan ulama, yaitu Imam Syafi'i. Bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Ini pendapat-pendapat yang sifatnya ijtihadiyah, pendapat-pendapat yang sifatnya para ulama berbeda yang masing-masing berpegang dengan hujjah, masing-masing berpegang dengan dalil-dalil yang menurut beliau bahwa itu madrajah. Tapi berbeda. Bagaimana? Itu tetap bersaudara walaupun berbeda. Imam Malik dengan Imam Syafi'i banyak perkara yang berbeda. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dengan gurunya ada pendapat yang berbeda. Beberapa para ulama yang masih hidup ada perbedaan antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kebencian mereka terhadap ahlul bid'ah sama, bahwa mereka semua benci, memusuhi, menjauhi, memperingatkan dari bahaya ahlul bid'ah. Qala rahimahullah, berkata lagi beliau Syekh Abu Salam bin Barzis al-Karim rahimahullah, maka kalau terjadi perdebatan hendaklah hati-hati, jangan sampai menyebabkan perpecahan, wal adawah permusuhan, wan nizah pertikaian bainal ikhwan antara saudara, wa qalla an taqwa munadharah min hadha, karena hampir-hampir enggak pernah ada munadharah yang bersih dari seperti ini, dari pertikaian. Hampir-hampir tidak ada. Kalau itu kali, sedikit sekali. Yang sering adalah selalu terjadi pertikaian. Berdebat, mesti ujungnya pertikaian. Permusuhan. Nasallahu afiyah wassalam. Nasallahu afiyah wassalam. Bagai khamilin a'azakumullah. Sebagai catatan, munadharah ilmiah tidak mungkin bisa terjadi kalau dengan ahli bid'ah. Jadi jangan kita berkata, kita mau mengatur ilmiah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Dzurutul Iman di Sunnah yang pernah dikaji di Majalengka, boleh kalau diskusi ilmiah. Kita jelaskan kebenaran pada mereka. Mereka yang menjelaskan kebidahannya pada kita. Gitu. Tidak bisa. Munawarah ilmiah, sudah kita kata tadi rujukannya harus sama Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Jadi para ulama ahli sunnah pula, baru bisa diskusi. Berarti tidak bisa dengan ahlul bid'ah, tidak bisa sama sekali. Karena mereka rujukannya berbeda. Mereka lebih mementingkan ra'yu daripada nas. Lebih mementingkan hawa daripada nas. Maka yang perlu dina'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, yang dimaksud munadharah ilmiah adalah baina ahli sunnah. Di antara ahli sunnah. Qala Yunus al-Khudhri rahimahullah, ma ra'aitu aqala min asy-Syafi'i. Di antara yang kita ceritakan itu berikut. Berkata Yunus as-Sabah, aku melihat tidak ada yang lebih akil daripada Imam Syafi'i. Aku melihat tidak ada orang yang lebih cerdas daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nadartuhu yawman, aku pernah berdebat dengan dia, berdiskusi dengan dia pada suatu hari. Fi mas'alatin, dalam satu masalah. Tumma tarakna, kemudian kami berpisah. Setelah berdebat tadi berpisah. Walaqiyani fa akhadha bi yadi. Kemudian keesokan harinya atau pada satu hari Imam Syafi'i menemui aku dan memegang tangan. Tumma qala, kemudian berkata, ya Aba Musa. Aba Musa ini Yunus as-Sakhrani. Ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq min fi mas'alatin? Wahai Aba Musa, bukankah kita sebaiknya, bukankah kita semestinya untuk tetap bersama dan bersaudara walaupun kita berbeda pendapat? Bukankah semestinya yastaqim, lurus, untuk kita tetap bersaudara wa in lam nattafiq fi mas'alah, walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Walaupun tidak sepakat dalam satu masalah, bukankah kita tetap bersaudara? Di hadapan minna'azakumullah Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Adz-Dzahabi ta'liqan 'ala hadhihi al-hadithah. Berkata Adz-Dzahabi mengomentari kejadian ini. Qultu, saya katakan, hadza yadullu 'ala kamali 'aqli hadha al-imam. Ini menunjukkan atas sempurnanya kecerdasan imam ini, Imam Syafi'i rahimahullah. Wa fiqhi nafsihi, dan menunjukkan faqihnya beliau. 'Alim faqih. Fama zalan mudara'u yakhtalifun. Karena tetap dan terus menerus yang namanya mudara'u yakhtalifun. Biasa. terjadi. Yang namanya nudara, yakhtalif. Apa nudara? Orang yang ilmunya seimbang. Biasa berbeda pendapat. Syekh ini dengan syekh itu. Ustaz ini dengan ustaz itu. Berbeda pendapat. Biasa. Yang ini berpendapat tahrik, yang ini tidak tahrik. Yang ini berpendapat istidak, kembali lagi tangan di atas dada, yang ini tetap irsa. Berbeda-beda. Terjadi diskusi, tidak ketemu. Semua. Biasa. Yang namanya orang-orang seangkatan, setingkat ilmunya, kemudian berbeda pendapat. Biasa. Pendapat-pendapat ijtihadiyah. Berbeda dengan perkara-perkara yang sudah kita bahas di bab lain, yaitu perkara penyimpangan dari hujjah. Kalau sudah ada Allah, Allah Rasul, sudah ada ijma, apa lagi? Perlu diperdebatkan? Kita diskusi ilmiah, benarkah ini? Ya pasti benar. Allah, Allah Rasul, wa ijma al ulama, mau apa lagi? Ya kita diskusikan dulu, ini benar apa? Pasti benar. Saya beriman bahwa ini benar. Bagaimana? Kalau tak ini, berarti bukan golongan kamu. Tahdir, na'am. Kok gampang-gampang mentahdir? Bukan gampang-gampang mentahdir. Karena yang diselisihi oleh dia adalah perkara pokok. Perkara yang sudah menjadi dasar agama. Menjadi prinsip usul ahli sunnah. Maka tentunya perkara ini bukan mahal nizah. Bukan perkara yang bisa diperdebatkan. Perkara yang siapa yang mau ikut ahli sunnah, siapa yang tidak mau ahli sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, makanya selalu dibahas oleh para ulama ahli sunnah dalam kajian-kajian mereka, di samping kajian akidah, kajian fikih, mereka kaji pula usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, agar mereka tahu perkara ini sudah pokok, perkara ini sudah pokok yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Berarti contoh-contoh tadi, Imam Syafi'i dengan Imam Al-Tabari atau seperti pemerintahnya Zahadi, semua adalah pada perkara-perkara yang sifatnya perkara ijtihadiyah dalam furu'ul ilmiyah, dalam cabang-cabang fiqih yang kadang-kadang para ulama berbeda pendapat. Wa akhraja Ibnu Abdil Barr, dikeluarkan pula oleh Ibnu Abdil Barr dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli Alif al-Abbas عن العباس بن عبد العظيم العندري رحمه الله قال كنت عند أحمد بن حنبل أكو pernah di sisi Imam Ahmad bin Hanbal وجاءه علي بن المديني dan datang kepadanya Ali al-Madini rahimahullah راكبا على دابته menaiki kendaraan قال فتناظر kata العباس بن عبد العظيم aku melihat keduanya berdiskusi sampai berbantah-bantah. Yang ini bukan hujjah, yang ini bukan hujjah. Masalah syahadah, masalah persaksian. Wartafa'at aswatuhuma, sampai keras suaranya. Imam Ahmad keras suaranya dan Ali al-Madini juga keras suaranya. Ini nuzara. Nuzara sama-sama alim, sama-sama ulama yang tingkatannya pun berbeda. Irtafa'at aswatuhuma hatta khiftu an yaqa bainahuma jafa, sampai aku khawatir jangan-jangan keduanya akan bertikai, keduanya akan ribut bermusuhan, terjadi nizaa. Kata penonton, kata Al-Abbas bin Abdul Aziz melihat dua imam ini berdebat, takut dia. Wa kana Ahmad jara syahadah, Imam Ahmad berpendapat tentang syahadah, sedangkan Ali Al-Madini menolak. Wa yasra falamma arada Ali al-insiraf, ketika Ali al-Madini akan pulang, ini kembali ke tempatnya, akan berpisah. Qama Ahmad fa akhadha bi rikabi, Imam Ahmad bangkit menuntun kendaraannya, diantarkan untuk pulang. Baik, ternyata masih tetap bersahabat. Berbeda pendapat biasa terjadi di kalangan para ulama pada masalah-masalah yang sifatnya ilmiah, ijtihadiyah, kemudian terjadi perbedaan biasa di kalangan para ulama. Bahkan dalam tafsir hadis, hadis yang menurut ini sahih, yang menurut ini dalam keadaan memiliki jalan lain, demikian demikian. Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah, وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa para ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dan dari kalangan mereka-mereka yang setelahnya, kalau mereka bertikai pada satu masalah atau berbeda pendapat pada satu masalah, mereka mengikuti perintah Allah dalam Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, bertikai, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka para sahabat, para tabi'in, para tabi'in kadang berbeda pendapat, na'am, kadang terjadi pada mereka. Tetapi sama-sama mereka menginginkan untuk rujuk kepada Quran dan Sunnah. Sama-sama mereka ingin kembali pada dalil-dalil sehingga mudah diselesaikan. Perbedaan pendapat mereka mudah diselesaikan. Yang sulit diselesaikan kalau salah satunya tidak mau rujuk pada Quran dan Sunnah. Sulit diselesaikan. Seperti pertikaian yang terjadi di akhir zaman. Di zaman kita ini. Disampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, masih berkata, tapi. Disampaikan dalil-dalilnya, patuannya dari para ulama, tapi. Tidak mau terima. Ini yang sulit diselesaikan. Berarti fi qulubihim hawa, berarti dalam hati mereka ada hawa nafsu yang mereka pegang lebih kuat daripada Quran dan Sunnah. Ada hawa nafsu yang mereka pegang lebih kokoh, lebih kuat daripada dalil-dalil. Inilah sahibu hawa, pemilik hawa. Wa kanu yatanadharuna fil mas'alati munadharatan musyawaratin wa munasah. Dan mereka, masih kata sebutkan, mereka berdiskusi dalam satu masalah. Mereka menyampaikan hujjah-hujjah, diskusi yang musyawarah, seperti musyawarah. Apa dalilmu? Apa hujjahmu? Apa yang kamu pegang? Apa alasannya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Diskusi munafahah, diskusi yang isinya saling menasihati. Apa kesulitan hati ini? Oh iya, apa itu? Sahih diriwayatkan demikian, demikian, demikian. Tapi kamu juga masa enggak ingat hadis ini? Saling menasihat. Wa rubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alati al-'ilmiyyati al-'amal wal-'amaliyah. Dan kadang juga mereka berbeda pendapat dalam masalah ilmiah atau dalam masalah amaliyah. Ma'abaqa'il ulfah. Tetapi mereka tetap ulfah. Tetap hati mereka satu, tidak berpecah, tidak bertikai. Wal'ismah, tetap saling menjaga kehormatan, tetap saling membela. Wa'ukhuwah, tetap masih bersaudara fiddin, dalam masalah agama. Wa'ikhwatuddin, tetap bersaudara, tetap mereka saling terikat hatinya, tetap jinak hati dengan hatinya, hati yang satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita azabullah yang terjadi di kalangan kita. Perbedaan terjadi. Naam man khalaf al-kitab al-mustabin. Dia itu syabat-syabat Islam selanjutnya. Naam man khalaf al-kitab al-mustabin. Siapa yang menelisih kitab yang sudah tegak lurus. Wa sunnah al-mustafidah. Menelisih sunnah yang sekian banyak diriwayatkan. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Atau menelisih apa yang sudah ijma', sudah disepakati oleh salaful ummah. Khilafan la yu'zar fi. Perselisihan yang tidak bisa dimaklumi. La yu'adzab, tidak dikasih udzur. Fa hadza yu'amal bima yu'amal ahlul bid'ah. Maka yang demikian diperlakukan seperti diperlakukannya ahlul bid'ah. Kasih garis atas. Kasih tabilo yang kedua. Jangan sampai yang pertama dipotong untuk membuat syubhat. Karena sururiyin paling pandai untuk dibikin. Hizbiyin, haula paling pandai untuk menggunting-gunting ucapan ulama. Ucapan pertamanya dipakai. Lihat ucapan Syekhul Islam. Kita beda pendapat biasa. Kenapa harus ribut dengan Ustaz Bulan, dengan Ustaz Bulan? Yang dimaksud Ustaz MLM. Kita biasa berbeda pendapat. Al-Aqrar, Al-Nuzarah, biasa. Berbeda pendapat. Tapi lihat para sahabat saling ulfah. Oleh Syekhul Islam. Kalian ingin mengatakan bagaimana? Sikap kita. Sehingga kita menjawabnya ucapan Syekhul Islam. Berikutnya, baca. Na'am, kalau menyelisih perkara ayat yang sudah jelas atau hadis yang mustafidah atau yang disepakati oleh para ulama secara ijma', maka orang seperti yu'amal bima yu'amal ahlul bidah. Baik, sekarang saya tanya. Ma'alah meremehkan ahlul bidah. Tamayyur dengan ahlul bidah. Menyelisih perkara yang usul atau perkara-perkara yang masih diselisihkan oleh para ulama. Karena na'azah wakil. Silahkan buka kitab. Bahkan sudah bukan dibuka, sudah dikaji di sini. Apa itu kitabnya? Aqidah Salaf atau hadis? Sudah selesai. Sudah tamat kalian lulus, Masya Allah. Ada enggak? Aqidah Salaf. Ini aqidah. Ada enggak masalah kita terhadap ahli bidah? Ada. Baik. Kitab Syarhus Sunnah An-Nahl al-Bahari. Ada enggak masalah kita terhadap ahli bidah? Ada. Kitab Usul I'tiqad al-Sunnah wal-Jamaah Imam al-Lalikai. 8 jilid. Ada enggak sikap terhadap ahli bidah? Ada. Sehingga Syekh Khalid al-Tafiri menulis buku khusus Ijma' al-Ulama. Ijma'nya para ulama dalam memusuhi ahli bidah, memboikot mereka, menjauhi mereka, menghindari mereka, mentakdir mereka. Masa perkara seperti ini kemudian dikatakan masih berbeda pendapat para ulama? La wallah. Kalau kita azam, maka yang kita harapkan adalah taubat. Dan kalau dia sudah lisannya mengucapkan taubat, maka kita harapkan buktinya secara nyata. Untuk menyikapi mereka para hizbiyyin dengan tegas. Jangan dengan main-main, dengan la'ab. Jangan dengan bermain kata. Jangan dengan tamyiz. Jangan berlembek-lembek dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Ta'ala yahdina wa yahdihi wa yahdi al-muslimin jami'an ila tauhid wa sunnah wa ila fahmi salafus salih." Amin. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.